Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita bahasa Arab dengan membaca buku atau kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan sekarang atau kita masih berada pada jilid yang pertama, dan kita sudah masuk pada pelajaran ke-16. Pelajaran ke-16. Terakhir kita sudah membaca atau mengerjakan latihan kedua halaman 93. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita membaca pelajaran yang ke-4 atau latihan ketiga, afwan, latihan ketiga, kemudian dilanjut latihan ke-4. Baik, kita bisa buka halaman 94, latihan 3. Ashir ilal asma'i al-atiyah. Bismin isyaratin munasibin lil-qaribi. Hada, hadihi, haulai. Ashir, tunjuklah ilal asma'i al-atiyah, pada isim-isim berikut ini. Bismi isyaratin, dengan menggunakan isim isyarah yang sesuai, lil qarib, isim isyarah yang menunjukkan pada sesuatu yang dekat, yaitu hadha, hadihi, dan haulai. Ini adalah isim isyarah lil qarib. Hadha untuk yang mudzakkar mufrad, hadihi untuk muannas mufradah, kemudian haulai adalah untuk jamak, baik yang mudzakkar ataupun yang muannas. Nah, kita mulai dari Al-Akh Imam, silahkan nomor 1. Rajulun. Hadha rajulun. Hadha rajulun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Haulai rijalun. Haulai rijalun. Al-Akh Muhammad Afwas, silahkan. Hadha kalbun. Hada kalbun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Kilabun, nomor 4. Halaman 94, latihan 3. Baik, kita beralih terlebih dahulu. Al-Akh Imam, silakan, sambil menunggu yang lain yang belum hadir. Al-Akh Imam, nomor 4, kilabun. Hadihi kilabun. Hadihi kilabun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadihi durusun. Hadihi durusun. Naam. Al-Akh Muhammad Afwas. Haulai mudarrisuna. Haulai mudarrisuna. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf sudah bisa bergabung? Saya Ustaz. Naam, silakan nomor 7. Haulai akhwati. Naam, haulai akhwati. Baik, berikutnya Al-Akh Imam, silakan nomor 8. Hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlamun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Hadha kitabun. Hadha kitabun. Al-Akh Muhammad Afwaz. Haulai sayyaratun. Haulai sayyaratun. Apa artinya sayyaratun? Tempat-tempat tidur ya Ustaz. Ranjang. Sayyaratun itu bentuk jamak dari sayyaratun, mobil. Oh, mobil, afwan. Nah, berarti apa isim isyarahnya? Haulai sayyaratun. Naam, kurang tepat. Yang betul hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Kenapa Al-Akh Muhammad Afwas? Masih ingat sayyaratun? Hadhihi sayyaratun. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena mu'annas ya Ustaz. Betul, di mu'annas. Tapi di sini padahal berbentuk jamak. Berbentuk jamak. Padahal hadhihi itu untuk yang mufrad bentuknya satu. Kenapa pada contoh sayyaratun diberi isim isyarah hadhihi? Kenapa Al-Akh Abu Salwa? Isim jamak yang tidak berakal Ustaz. Ahsan tabarakallahu fik. Kalau ada isim yang berbentuk jamak dan dia ghairu akil, tidak berakal, Maka dia disamakan hukumnya dengan isim mufrad mu'annas. Isim mufrad mu'annas. Sayyaratun berarti hadhihi sayyaratun. Naam. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ahsanta. Al-Akh Ammar Abu Salman. Hadha himarun. Hadha himarun. Naam. Al-Akh Abu Khansa Banu. Nomor 13, kutubun. Enam. Sepertinya belum bisa terkoneksi dengan bagus. Kita beralih Al-Akh Imam, silakan. Nomor 13, kutubun. Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadhihi khumurun. Hadhihi humurun. Al-Akh Muhammad Afwaz, silakan. Ainun. Hadhihi ainun. Hadhihi ainun. Kenapa ainun menggunakan hadhihi? Tidak pakai hadha saja. Kenapa pakai hadhihi? Karena mata sepasang, Ustaz. Nah, kalau sepasang berarti dia dihukumi sebagai isim mu'annas. Ahsanta. Anggota badan yang berpasangan dihukumi seperti isim mu'annas. Ainun. Kemudian rijlun. Yadun. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, nomor 16. Tabibatun. Hadihi tabibatun. Hadihi tabibatun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Haulai tabibatun. Tabibatun. Haulai tabibatun. Tabibatun. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan berikutnya. Latihan keempat, halaman 94. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil ba'id. Dzalika, tilka, ulaika. Latihan keempat mirip dengan latihan ketiga, hanya berbeda pada jenis isim isyarahnya. Isim isyarah yang dimaukan pada latihan keempat adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, yaitu zalika, tilka, dan ulaika. Zalika itu adalah untuk yang berjenis mudzakkar mufrad, tilka yang berjenis mu'annas mufrad, ulaika untuk jamak mudzakkar ataupun yang mu'annas. Al-Akh Abu Khansa, silakan. Nomor 1. Talibun. Dhanika talibun. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Nomor 2. Ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Zalika najmun. Zalika najmun. Al-Akh Muhammad Afwaz. Tilka nujumun. Tilka nujumun. Al-Akh Abu Ahnaf. Bintun. Tilka bintun. Tilka bintun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Ulaika. Ulaika banatun. Ulaika banatun. Naam. Al-Akh Abu Khansa, nomor 7. Tilka darrajat. Darrajatun. Naam. Al-Akh Imam, nomor 8. Tilka darrajatun. Tilka darrajatun. Al-Akh Abu Salwa. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Al-Akh Muhammad Afwaz. Ulaika sururun. Sururun. Ulaika sururun. Apa itu sururun artinya? Bentuk jamak dari tempat tidur, sarirun. Naam, ahsan. Bentuk jamak dari sarirun. Isim isyarah yang tepat untuk kata sururun adalah tilka, Ustaz. Naam, ahsanta. Tilka. Tilka sururun, karena sururun adalah bentuk jamak dari kata yang tidak berakal. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf nomor 11. Tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Al-Akh Abu Khansa, silakan. Nah, ulaika mudarrisatun. Mudarrisatun. Al-Akh Imam, silakan. Nomor 14. Zalika hajjun. Zalika hajjun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ulaika hajjajun. Ulaika hu, pakainya dhammah pada huruf ha-nya. Ulangi. Ulaika hujjajun. Naam. Ulaika hujjajun. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwaz. Haza masjidun. Isim isyarah lil ba'id. Zalika masjidun. Zalika masjidun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam. Tilka sayyaratun. Ahsantum barakallahu fikum. Kemudian di sini ada sebuah kesimpulan ringkasan berkaitan dengan isim isyarah. Yang pertama, asma'ul isyarati lil qarib. Kemudian asma'ul isyarati lil ba'id. Asma'ul isyarati lil qaribi ghairil aqil. Yang keempat, asma'ul isyarati lil ba'idi ghairil aqil. Isim isyarah lil qarib. Isim isyarah, kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Adalah contohnya hadza talibun untuk yang mudzakkar mufrad. Hadihi talibatun. Haulai tullabun. Haulai talibatun. Haulai untuk jamak, baik yang berjenis mudzakkar ataupun muannas. Kemudian lil ba'id, isim isyarah atau kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dzalika, tilka, dan ulaika. Dzalika talibun. Tilka talibatun. Ulaika tullabun. Ulaika talibatun. Nah, ini untuk yang berakal. Untuk yang berakal. Adapun untuk yang tidak berakal, maka akan ada perbedaan pada bentuk jamaknya. Kita lihat di sini nomor 3. Hadza baitun. Hadhihi sayyaratun. Ketika baitun diubah ke dalam bentuk jamak, maka isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi. Hadhihi buyutun. Hadhihi sayyaratun. Tidak menggunakan haula'i. Haula'i buyutun. Haula'i sayyaratun. Mengapa? Karena kata buyutun dan sayyaratun walaupun berbentuk jamak, tetapi dikarenakan dia ghairu akil, maka dia dihukumi seperti isim mufrad muannas. Maka isim isyarah yang tepat adalah hadihi. Hadihi buyutun. Haulai sayyaratun. Demikian pula untuk isim isyarah lil ba'id. Dalika baitun. Tilka sayyaratun. Ketika dijamakkan jadi tilka buyutun, tilka sayyaratun. Alasannya juga sama dengan kata yang atau pada nomor tiga itu tadi. Kenapa tidak menggunakan ulaika buyutun? Kenapa tidak menggunakan isim isyarah ulaika sayyaratun? Padahal buyutun dan sayyaratun berbentuk jamak, dan isim isyarah lil ba'id yang digunakan untuk jamak adalah ulaika. Tapi mengapa pada kata buyutun dan sayyaratun tidak menggunakan ulaika? Justru dia menggunakan tilka, tilka buyutun, tilka sayyaratun. Jawabannya, karena buyutun dan sayyaratun walaupun dia berbentuk jamak, tetapi dikarenakan dia adalah ghairu akil, maka dihukumi seperti isim mufrad mu'annas. Nah, materi pada pelajaran ke-16 berkaitan dengan itu, ya. Bentuk jamak untuk kata yang tidak berakal. Baik, sebelum masuk pada pelajaran ke-17, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, bisa disampaikan sekarang. Baik, kalau tidak ada, kita baca pelajaran ke-17 halaman 96. Halaman 96. Bismillah, ad-darsus sabi'a asyara. Pelajaran ke-17. Disebutkan beberapa contoh kalimat. Ada 13 contoh kalimat. Kita baca satu per satu. Nomor 1, abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun, yang artinya pintu-pintu masjid itu terbuka. Liman hadhihil buyutul jadidatu, hiya limudiris syarikah. Kita ulangi. Liman hadhil buyutul jadidatu, hiya limudiris syarikah. Artinya, milik siapa? Liman, li itu kata atau huruf yang menunjukkan pada kepemilikan. Milik siapa? Man artinya siapa. Hadhil buyutu, rumah, rumah ini. Al-jadidatu, milik siapa rumah-rumah yang baru ini. Hiya limudiris syarikah, ini milik kepala koperasi syarikah. Kemudian nomor 3, an-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun, bintang-bintang itu indah. Lalu yang berikutnya nomor 4, hadhid durusu sahlatun, pelajaran-pelajaran ini mudah. Fil hindi lughatun katsiratun. Fil hindi lughatun katsiratun, di India ada banyak bahasa. Aynal kutubul jadidatu, hiya fil maktabati. Aynal kutubul jadidatu, hiya fil maktabati. Di mana buku-buku baru itu? Ia di perpustakaan. Tilkas sururu maksuratun, ranjang-ranjang itu patah. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun, jam, jam dari Jepang itu murah. Hadhil humuru, Tau al-hamiru lil-fallahi hadihil humuru. Atau al-hamiru lil-fallahi, artinya keledai-keledai ini milik petani. Al-humuru bentuk jamak dari himarun, dan bentuk jamak lainnya adalah al-hamiru. Berarti himarun bisa dijamakkan dengan humurun atau hamirun, artinya sama, yaitu keledai-keledai. Nomor 10, aina kutubukunna ya akhawatu hiya fil fasli. Di mana buku-buku kalian wahai saudari-saudari? Hiya fil fasli, ia di kelas. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini kitab-kitabku dan itu kitab-kitab saudariku. Hadhihi makatibut tullabi. Hadhihi makatibut tullabi. Ini meja-meja para siswa. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Di jalan ini terdapat hotel-hotel yang besar. Hotel-hotel yang besar. Nah, itu pelajaran ke-17, latihan membaca. Dan di sini tidak ada harokatnya kecuali sebagian kecilnya saja. Dan sebenarnya di sini juga ada kaidah-kaidah atau materi-materi yang akan dijelaskan pada latihan-latihannya, yang masih berkaitan dengan isim jamak yang berbentuk jamak dan dia ghairu akil. Masih berkaitan dengan pembahasan itu. Kalau pada pelajaran ke-16 fokus pada isim isyarahnya. Isim isyarah untuk kata yang berbentuk jamak dan dia ghairu akil. Apa isim isyarahnya? Hadihi atau tilka. Nah, sekarang pada pelajaran ke-17 bukan hanya pada isim isyarahnya saja, tapi hukum secara umum. Kalau ada kata yang berbentuk jamak dan dia ghairu akil, dan dia ghairu akil, bagaimana kita menghukuminya? Nah, sama seperti pelajaran ke-16. Insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Kita coba latihan membaca terlebih dahulu satu per satu. Al-Akh Imam, silahkan nomor 1 dan 2 dibaca. Abwabul masjidi maftuhatun liman hadhil buyutul jadidatu hiya li mudiri hiya li mudiri syarikati. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Salwa, nomor 3 dan 4. An-nujumu jamilatun hadihil durusu sahlatun. Hadihit durusu, ulangi. Hadihit durusu sahlatun. Naam. Al-Akh Muhammad Afwas, nomor 5 dan 6. Silakan. Fil hindi lugotu kasirotu. Ulangi. Ainal kut. Ulangi, dijelaskan. Fil hindi. Fil hindi lugotu kasirotu. Tu-nya dijelaskan. Tu atau tun. Oh. Nah. Pakai tanwin atau tidak? Pakai tanwin. Nah, coba kalau pakai tanwin dibaca lebih jelas lagi. Fil hindi. Fil hindi lugotun kasirotu. Kasirotun. Semuanya pakai tanwin. Fil hindi lugotun kasirotun. Nah, nomor 6-nya silakan. Ainal kutubul jadi datu. Hiya fil maktabati. Ahsanta. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. Tilkas sururu maksuratun. As-sa'atu. Naam, lanjut. As-sa'atu. As-sa'atul yabaniyatu rahisatun. Al-Akh Abu Khansa Banu, nomor 9 dan 10. هذه الحمر أو الحمير للفلاح أين كتبكن يا أخوات هي في الفصل. الأخ أبو أحنف الوددي silakan. Nomor 11 dan 12 silakan. Naam Ustaz. Hadihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadihi makatibu tullabi. Naam ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, nomor 13 saja silakan. Fi hadas sar'i fanadaku kabiratun. Fanadiku fi hadas sar'i fanadiku kabiratun. Fi hadas syari'i fanadiku kabiratun. Ahsantum barakallahu fikum. Tayyib. Kita coba satu atau beberapa nomor untuk kita sebutkan kedudukan-kedudukannya. Coba Al-Akh Imam. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabu di sini posisinya sebagai apa dia? Sebagai mudhaf. Bagus, ahsan, sebagai mudhaf. Tapi sebelum dia disebut sebagai mudhaf, posisi utamanya dia di sini sebagai mubtada. Ahsan tabarak, sebagai mubtada dan dia juga sebagai mudhaf. Kalau ada mudhaf, berarti harus ada mudhaf ilaihnya. Mana mudhaf ilaihnya? Al-masjidi. Al-masjidi, maka dibaca dengan kasrah disebabkan dia sebagai mudhaf ilaih. Al-masjidi. Tadi abwabu sebagai mubtada. Kalau ada mubtada berarti harus ada khabarnya. Mana khabarnya? Khabarnya maftuhatun. Maftuhatun. Nah, khabarnya maftuhatun. Itu dalam bahasa Arab atau Nahwu namanya i'rab. Tapi i'rabnya kita karena kita sebagai pemula masih ringkas, masih ringkas. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu pada kata abwabu. Al-masjidi maftuhatun. Abwabu dan maftuhatun. Abwabu adalah bentuk jamak dari kata babun. Babun. Dia mudzakkar atau muannas? Babun mudzakkar. Babun mudzakkar. Tapi dia ghairu akil. Ghairu akil. Jamaknya adalah abwabu. Abwabu. Dia pada contoh ini sebagai mubtada. Dan yang namanya mubtada itu harus ada khabar. Harus ada khabar. Antara mubtada dan khabar itu harus ada kesamaan, kemiripan. Ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Yang itu semuanya sudah pernah kita jelaskan. Di antaranya ialah, di antara ketentuan hukum yang berkaitan dengan mubtada dan khabar ialah apabila mubtadanya itu berbentuk mudzakkar, maka khabar juga berbentuk mudzakkar. Apabila mubtadanya itu berbentuk mufrad, khabar juga harus mufrad. apabila mubtada'nya itu berupa atau berbentuk jamak, khabar juga harus jamak. Nah, itu kaedahnya, kaedah hukum asalnya secara asal. Namun kalau kita terapkan kaedah itu pada contoh nomor satu ini, abwabul masjidi maftuhatun, mungkin akan ada pertentangan. Loh, kenapa di sini maftuhatun yang posisi dia sebagai khabar, padahal mubtada'nya abwab. Abwab itu jamak, maftuhatun itu mufrad. Abwab itu mudzakkar, maftuhatun itu muannas. Muannas. Mengapa bisa demikian? Jawabannya sama seperti apa yang sudah kita jelaskan pada pelajaran ke-16. Apa itu? Yaitu setiap kata yang berbentuk jamak dan dia ghairu akil. Ingat, ghairu akil. Walaupun dia mudzakkar, walaupun dia muannas, ya, kalau berbentuk jamak dan dia ghairu akil, maka posisi dia sama seperti isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas. Jadi di sini khabarnya juga mufrad muannas. Abwabul masjidi maftuhatun. Dan kaidah ini berlaku pada semuanya, bukan hanya pada isim isyarah saja. Pada mubtada khabar juga berlaku. Kemudian pada na'at man'ut juga berlaku. Nah, kita coba nomor 2. Nomor 2 di sini. Atau yang lebih mudah saja, misalnya fil hindi lughatun katsiratun. Atau enggak apa-apa, al buyutu al jadidatu. Nomor 2, liman hadhil buyutu al jadidatu. Pertanyaannya, al akh Abu Salwa, al jadidatu di sini sebagai apa kedudukannya? Na'at untuk man'utnya. Mana man'utnya? Buyutu. Al-buyutu. Al-buyutu. Al-buyutu. Ada kaedah pada susunan na'at man'ut. Apa saja itu? Al-akh Abu Salwa. Jika man'utnya ma'rifat atau ada alif lamnya, maka na'atnya mengikuti ada alif lamnya. Jika man'utnya mu'annas atau mudzakkar, na'atnya juga mengikuti. Kemudian mufrad jamak. Oh ya, jika mufrad mengikuti mufrad, jika jamak mengikuti jamak. Nah, itu kaidah atau ketentuan yang berkaitan dengan susunan na'at man'ut. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, al-buyutu itu bentuk jamak atau mufrad? Bentuk jamak. Jamak. Mufradnya adalah baitun. Baitun. Kemudian al-jadidatu. Al-buyutu ada alif lamnya, al-jadidatu juga ada alif lamnya. Ini kaidah benar. Sekarang di sini al-buyutu dia jamak, jadidatu, al-jadidatu dia mufrad. Dia mufrad. Tidak sesuai dengan kaidah. Kenapa bisa demikian? Jawabannya sama seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu setiap isim atau kata yang berbentuk jamak dan dia ghairu akil, maka hukumi dia seperti isim mufrad muannas. Isim hukumi dia seperti isim mufrad muannas. Al-buyutu ya posisi dia atau dia seperti isim mufrad dan dia muannas. Al-jadidatu mufrad muannas. Ya. Baik, dapat difahami pembahasan ini atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan. Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita akan masuki latihan 1 dan berikutnya pada hari Selasa insyaallah ta'ala.